أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam berkata kepada salah satu yang selamat, alladzi dhanna annahu najim minhuma, yaitu yang bermimpi dia memeras khamr dan menuangkan khamr kepada tuannya agar menyebutkan, mengkisahkan, menyebutkan kisahnya. Udhkurni inda rabbik, wahai fulan, sebutkanlah aku kisahku yang aku kisahkan kepada kamu, kepada majikanmu, kepada tuanmu. Udhkur lahu sya'ni wa qissati, sampaikanlah kisahku, keadaanku. La'allahu yaruquli, mudah-mudahan dengan menyebutkan kisahku kepada tuanmu, dia akan memberikan kebaikan atau berkasih sayang. Akhrijuni mimma ana fi, dia pun bisa mengeluarkan aku dari penjara ini. Fa'ansahu syaitan zikr rabbih, maka orang tersebut dilupakan oleh syaitan ya, penyebutan kisah Nabi Yusuf kepada tuannya. Ay fa'ansahu syaitan dhalika naji zikrullah ta'ala wa zikr ma yuqarrib ilaih, syaitan melupakan dia yang tadinya disuruh, diperintahkan oleh Nabi Yusuf untuk mengkisahkan kisahnya Nabi Yusuf, akhirnya terlupakan. Wa dzakara ma yuqarribu ilayhi, wa min jumla dzalik nisyan dzikr Yusuf alladzi yastahiqqu an yujzi bi atamil ihsan, sehingga seharusnya dia mengkisahkan keadaan Nabi Yusuf, nah, yang berhak untuk diberikan kebaikan, ihsan, atau mungkin supaya dilepaskan dari penjara. Wa dzalika liyatimallahu amrahu wa qadahu, yang demikian itu untuk menyempurnakan ketentuan Allah, takdir Allah. Falabitha fi sijn bid'a sinin, maka Nabiullah Yusuf alaihissalam tinggal di dalam penjara bid'a sinin. والبضع di sini 3 ila 9, 3 sampai 9 tahun namanya. Oleh hadza qil inna labitha 7 sinin. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi Yusuf di penjara 7 tahun. Walamma arada Allah an yutimma amrah, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan perintahnya, dan berkhairi Yusuf min as-sijn, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengeluarkan Yusuf alaihissalatu wassalam dari penjara, qaddara lidzalika sababan kana sabri ikhraj Yusuf, yang demikian itu menjadi sebab Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dari penjara, karena sudah lama, sudah 7 tahun kasusnya. Wardiwa syanu wa ila qadri, kemudian diangkatlah Nabi Yusuf wa waru'yal malik, yaitu mimpi menjadi raja atau yang di bawahnya. Nah, yang seharusnya Nabi Yusuf berpesan kepada salah seorang yang selamat dari penjara itu, kawannya yang satu lagi dieksekusi, disalib, kawannya lagi dibebaskan, maka Nabi Yusuf berpesan untuk menceritakan kisahnya kepada tuannya, kepada majikannya. Mungkin bisa saja ini sebagai wasilah untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi karena orang ini yang selamat tadi dilupakan oleh syaitan, fa'ansahu syaitan zikr rabbih. Kata al-imam Ibn Kathir rahimahullah, ini termasuk tipu daya syaitan supaya Nabi Yusuf tidak bebas dari penjara. Yang seharusnya dia menceritakan kepada tuannya. Tuannya di sini adalah raja. Udzkur qissati 'inda rabbik wa huwal malik. Yaitu raja. Raja negeri Mesir ketika itu. Artinya Nabi Yusuf meminta yang demikian sebagai wasilah. Wasilah. Jangan lupa, ya, tolong sampaikan ke tuanmu, dan tuanmu adalah raja. Bisa saja dengan perantara raja tersebut aku bisa bebas. Tetapi karena setan, dan termasuk tipu daya setan supaya Nabi Yusuf tidak keluar dari penjara, yang demikian dilupakan. Nah, bisa manusia kadang ingat, kadang dilupakan oleh syaitan. Ketemu lagi ingat, nanti lupa lagi. Yang seperti itu bisa. Nah, yang demikian itu bisa saja. Ya, karena syaitan tidak mau Nabi Yusuf keluar. Nah, maka qadar Allah Nabi Yusuf tinggal di penjara dengan panjang, lama. Kalau kita yang seperti itu, waduh, sudah berat itu. Jangan kan 3 tahun sampai 9 tahun. Hitungan hari, hitungan bulan saja sudah berat. Nah, Nabi Yusuf di penjara kurang lebih dari 3 sampai 9 tahun. Taruhlah misalkan 7 tahun. Nabi Yusuf di penjara selama 7 tahun. Nabi Ayub diberikan ujian sakit 7 tahun. Di sini disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Maka Ayub fil bala sab'an wa Yusuf as-sijn sab'an wa 'adzab bikhtansar sab'an. Kata Wahab bin Munabbih, Nabi Ayub alaihi salatu wasalam diberikan ujian sakit itu 7 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun di penjara dan azab Bakhtansar 7 tahun. Falabitha fis-sijni bid'a sinin. Bid'a sinin itu kira-kira kurang lebih dari 3 tahun sampai 9 tahun. Nah, ya, tetapi ada hikmahnya. Nah, ada hikmahnya menguji, dan banyak hikmahnya. Kalau kita atau manusia-manusia yang lain di penjara, enggak punya salah apa-apa. Sekarang kasusnya Nabi Yusuf alaihi salam, salahnya apa? Kan enggak salah. Tapi di penjara 7 tahun. Ya. Nah. Ya kadang sudah ketentuan dari Allah seperti itu. Fulan misalkan zaman sekarang nih ada tawuran anak-anak, ya tahu-tahu dia nongkrong situ, padahal nggak ikut tawuran, tarik sama polisi atau apa, tahu-tahu di penjara. Ya bilang saya nggak salah, saya nggak tawuran, nggak apa. Penjara 3 tahun 9 tahun kira-kira gimana? Salah nggak dia? Enggak, dia enggak salah. Dia mungkin enggak ada hubungannya dengan tawuran. Tapi memang sudah qadar Allah, Allah takdirkan seperti itu. Ya harus bersabar. Dan mungkin musibah, ujian untuk dirinya. Nah, karena Nabi Yusuf saja tidak salah. Tapi kalau di penjara ya, seperti itu keadaannya. Harus bersabar. Lebih-lebih yang dia memang bersalah, maling, begal, narkoba, atau kasus-kasus yang berat, teroris misalnya, ngebom, Ya salah ya, memang harus dipenjara. Sekarang yang dipenjara, oh dia gak bersabar ya, nah lebih menyakitkan lagi. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masuk penjara. Salahnya apa Syekhul Islam? Ah, tidak salah. Ya kadang orang-orang yang baik yang dipenjara tidak salah. Yang seperti itu untuk menguji kesabarannya. Ya, menguji kesabaran seseorang. Nah, apalagi kalau di penjara enggak salah, enggak apa. Penjaranya berapa tahun? 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Yang dituntut adalah sabar, sabar. Ya. Nah, dan itu bisa aja terjadi. Pada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh bisa saja. Seorang bisa dipenjara tanpa ada kasus mungkin, ya bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, sebagaimana Nabi Yusuf, kemudian yang di bawahnya, yang setelahnya, setelah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dipenjara. Ketika pasukan Genghis Khan masuk menyerang Baghdad, maka dikeluarkan Syekhul Islam untuk memberikan semangat kaum muslimin. Setelah selesai, masukin lagi dalam penjara. Ya seperti itu keadaannya. Ya, tingkatannya seperti itu. Benar-benar sabar. Ya, sangat-sangat sabar terhadap musibah takdir Allah yang ada. Adapun kita belum tentu sanggup, tidak sanggup. Ya. Nah, ujian yang berat ya. Jangankan di penjara, disuruh rumah, berdiam diri di rumah saja, pengennya keluar rumah, pengennya bebas. Ini penjara dunia, penjara dunia, nggak bisa kemana-mana. Ya, Allah musta'an. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.